Bagi yang 2-3 kali ya, gitu, ini terusan kemarin kita bahas Pak Sis ya, sama saya ya, kita bahas Al-Insan, terus habis itu kita bahas Anas, terus seharusnya kita mau membahas Al-Iman, Al-Amanu, tapi akhirnya kita sisipi dulu, ya Bani Adam. Kenapa kok sudah ada ya Yohanes dipanggil, kok masih ada panggilan ya Bani Adam? Terus apa bedanya panggilan untuk ya Bani Adam dengan panggilan ya Ayyuhalladzina Amanu? Ini mungkin agak tinggal, nggak apa-apa, nanti bisa tanya atau nyusul. Jadi kita kenapa itu kita bahas, karena kita sendiri kadang-kadang belum mengenal diri kita sendiri ya, apa perbedaan dari Al-Insan, kenapa ada Al-Insan, kenapa kok ada Anas, kenapa yang dipanggil kok Ayah Ayuhanas, kok bukan ya Ayuh Al-Insan. Nah, di situ kita pelajari mulai awal satu persatu sehingga kita mengenal siapakah insan itu. Lalu kita harus bertahap lebih tinggi, tugasnya insan itu apa. Lalu kita menginjak ke Nas. Nas itu siapa, tugasnya apa, apa bedanya insan dengan Nas. Terus habis itu kita membahas ya Bani Adam, tugasnya Bani Adam itu apa. Lalu bedanya apa dengan orang-orang yang beriman, kenapa kok ada khusus panggilan untuk Bani Adam. Malam-malam ini, menurut schedule-nya, kita membahas untuk orang ya Ayyuhalladzina Amanu. Jadi naik tingkat lagi setelah kita mengetahui Bani Adam. Sekarang kita, siapa sih yang dipanggil dengan orang-orang beriman? Sebelum kita mempelajari orang-orang beriman, kita feedback dulu. Kita pelajari apa sih makna iman itu. Atau kata definisi dari iman adalah al-iman. Iman berasal dari kata, kalau huruf ilatnya kita hilangkan ya, huruf ilat itu huruf yang alif, wawu, ya. Ini kenapa kita hilangkan dulu, kita simpan dulu. Karena makna alif, wawu, dan ya ini sangat-sangat luas, sehingga kalau ini langsung kita artikan dalam sebuah kata, bisa dijamin kita pasti pening duluan. Jadi, untuk bagusnya, sambil mengikuti naung sorof, ada huruf dalam kaidah naung sorof itu ada huruf mabni, yaitu huruf yang tetap, itu dibagi huruf ilat dan huruf sohih. Huruf ilat ini alif, wawu, ya. Huruf sohih selain alif, wawu, ya. Nah, saya mengikuti itu dalam mempelajari huruf ini. Dalam mempelajari sesuatu, seyogianya huruf ilat itu disimpan dulu. Jadi al-iman, kalau al sudah definitif, alif dengan ya-nya, kita simpan, alif di tengah kita simpan, tinggallah kata mim dan nun. Mim adalah sesuatu, nun data informasi. Data informasi, data apa yang ditulis Allah, informasi sesuatu yang bisa kita ambil, yang diambil manusia dari apa-apa yang telah diciptakan Allah. Jadi apa yang ditulis Allah itu apa-apa yang telah diciptakan Allah. Dari apa yang diciptakan Allah ternyata ada sebuah keteraturan. Keteraturan itulah yang dijadikan informasi, yang menjadi informasi. Dan ini sebenarnya makna nun itu sendiri, nun wal kholami wa ma yasturun. Nun wal kholam, apa yang ditulis Allah, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Mereka di sini pasti manusia, karena Al-Quran itu hudalinasi, jadi gak mungkin jin, gak mungkin malaikat, karena sudah ada statement, Quran itu hudalinasi, wa bayyinati minal huda, dan di dalam Al-Quran ada keterangan-keterangan untuk menerangkan huda-huda yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi nun, selain data informasi, bisa juga sesuatu ketentuan. Karena apa yang ditulis Allah itu adalah merupakan ketentuan, merupakan sunnatullah, merupakan fitrah. Jadi min dan nun bermakna suatu ketentuan. Min, sesuatu, nun, data informasi, satu ketentuan. Kalau kita pengen kata man, min, mun, kenapa min itu bermakna sebagian dari atau apa? Kalau memang ada pertanyaan semacam itu, oke, kita tes. Nah ini, min. Jadi ada sebuah kesinambungan ya. Min diartikan sebagian dari atau dari. Minnal Rasulullah, Rasul minallah, Rasul utusan dari Allah. Wa minanasi, dan dari sebagian manusia. Kita tadi bahas iman. Mimnun. Cocok nggak kata mimnun juga untuk kata min? Kenapa artinya min itu kok sebagian dari atau dari? Coba nanti dicek buku tafsir. Artinya Quran min itu. Min. Nun. Dengan kasroh i. I ke dalam. Ini. Mim, in, nun. Mim di dalam nun. Sesuatu di dalam ketentuannya. Karena kita ngomong harokat ya ini ya. Sebenarnya kita jarang ngomong harokat. Harokat. Tapi ini kan. Dalam, bisa nggak saya tulis seperti ini? Ini nun, mim di dalam nun. Ini. Mim cilik-cilik di dalam nun. Nah, kalau kita belajar, kalau kita guru matematika, kita akan langsung nyaut. Ternyata sebuah himpunan M adalah sebagian dari nun. Ternyata untuk bisa mengerti makna min kenapa berarti sebagian dari, kita harus bisa bahasa matematika. Irisan. Ini bukan irisan. Himpunan bagian. Nah ini orang matematika langsung baca. M adalah sebagian dari nun. Sebagian dari ya. Nah ternyata itulah yang diartikan, yang ditafsirkan. Min itu adalah bermakna sebagian. Min bermakna dari. Min juga bermakna sebagian dari. Bertanya. Cocok gak kira-kira kalau dikorelasikan dengan kata amin? Sama kan min nun kan? Cuma kata amin, alifnya disimpan dulu, minunnya tetap, ya diselipannya juga ditinggirkan dulu. Ternyata dari kata minun, banyak kejadian. Amin. Ada beberapa tulisan di Al-Quran. ada yang memakai alif patah, ada yang memakai alif ini, kalau ada ini berarti ada hamzah dengan alif biasa. Nah, ini kata amin. Jadi kalau kita berucap habis kita baca Al-Fatihah amin, atau ada orang berdoa kenapa kita ucapkan amin, sama. Cuma ini langsung saya gabung. Nun, nun sesuatu tetap. Nun ketentuan. Alif awal. Paling pertama. Terserah. Kita artikan sebagai alif. Ya, segala sesuatu. Sesuatu yang mudah. Pergerakan kehidupan. Awal sesuatu di dalam ketentuan. Bingung kita ngartikan itu. Ngartikan sekarang. Gambarnya tetap. Cuma cara membacanya yang kita ubah. Mim, segala sesuatunya, karena di sini ada ya, ya. Mim, segala sesuatu nun. Segala sesuatu, total. Whole, secara keseluruhan dari mim, itu di dalam nun. Tanpa ada tersisa sedikit pun di luar korelasi. Di luar. Totali, ya. Nun fitrah. Sesuatu yang benar-benar total menerima fitrahnya. Kalau kita sesuatu. Segala sesuatu kita menerima di dalam ketentuan kita. Sesuatu yang menerima ketentuannya. Sesuatu berarti yang mensyukuri ketentuan tersebut. Dari situ akhirnya ucapan amin bisa ditafsirkan menerima hal tersebut atau mengiyakan. Sesuatu yang di dalam ketentuannya. Enggak ngelawan sama sekali. Enggak ada yang tersisa, total, all out dia di dalam ketentuannya. Misalkan Allah bilang, kamu ini. Ya, ya Allah. Amin, ya Allah. Aku menerima total ketentuanku di dalam situ, ya Allah. Jadi kalau ada orang berdoa, kita ucapkan amin. Iya, saya di dalam, mau ketentuan tersebut. Saya menerima hal tersebut. Saya mengiyakan hal tersebut. Ya, juga saya mensyukuri hal tersebut dan saya mengharapkan hal tersebut. Nah, bahayanya kalau orang berdoa kita nggak paham pada mengarah, jangan diamini. Daripada dia ngomong jelek, dia ngomong apa? Jadi tarik yang pasti-pasti aja, ulama yang sudah kita kenal, orang yang sudah pasti baik. Jadi kalau kita doa, walaupun agak cepat kita nggak paham ya, nggak apa-apa ucapkan amin. Tapi kalau enggak, ya agak berpikir dulu lah. Karena kemarin seperti Al-Insan, bahwa manusia itu berdoa tergesa-gesa sama dengan dia untuk kejelekan dirinya dan untuk kebaikan itu hampir-hampir imbang. Nah ini, dari sini berarti kita udah pasti ya, dengan satu kata, apa dua huruf yang sama, diubah kemanapun bentuknya. Misalkan nanti kita belajar Ar-Rahman. Maha pengasih. Kenapa mannya ini? Roh, berbagai hal. Hul, himpunan. Hak, didekatkan, diarahkan. Jadi Ar-Rahman, maha pengasih. Berbagai hal diarahkan kepada ketentuannya. Jadi Allah maha pengasih itu pengasih apa? Pengasih ketentuan. Bahwa setiap ciptaannya, gak ada yang lepas dari Allah, pasti diberi ketentuan. Itu ayat nomor 3. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pengasihnya bagaimana? Tergantung persangkaan hamba kepada penciptanya. Nah, ini perbedaan tafsir Al-Fatihah ayat 1. Jadi enggak ada keraguan ya bahwa dengan huruf yang sama bisa bermakna beda-beda. Assalamualaikum. Mas, kalau itu ditambah hamzahnya gimana? Itu kan di awal itu kan tidak ada hamzahnya. Kalau ditambah hamzah. Hamzah bermakna apa? Kan hamzah hampir bermakna seperti ain. Sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang mulia. Diremehkan karena dianggap kecil. Tapi sesuatu yang sulit ya. Jadi kalau kita berucap amin, terutama pada setelah surat Al-Fatihah, surat-surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu apa? Masalah itu merupakan suratullah. Ayat pertamanya merupakan ayatullah. Isinya ayatullah Allah. Di situ diterangkan segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bismillah mengenai kasih sayang, mengenai Allah itu sendiri. Alhamdulillah mengenai bagaimana bersyukur, bagaimana membalikan haknya Allah. Maliki yaumiddin, bagaimana cara kita nanti kalau berhadapan dengan Allah pada yaumiddin. Terus bagaimana cara berdoa, bagaimana cara beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Apa masalah takdir, Pak? Itu kalau dikupas ayat pendek, isinya cara kerja takdirnya Allah. Sehingga kita, cara kerja lo ya, bukan hasil lo ya, beda-beda banget. Ayat nomor 7 sejarah, bagaimana sejarah orang-orang yang dapat nikmat, bagaimana, kenapa kita berucap amin? Karena kita berharap seperti orang-orang yang mendapat nikmat tadi. Bukan orang-orang yang itu ya. Aku mengharapkan itu ya Allah. Aku mengiyakan itu ya Allah. Dan itulah kemuliaan, itulah sesuatu yang tinggi. Tapi orang meremehkan hal tersebut. Karena di sini ada hamzah kan? Kalau hamzahnya dimasukkan. Hamzah artinya sama dengan ain, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sulit. Tapi karena tinggi, berarti tampak kecil. Sesuatu yang dianggap sepele. Padahal mulia. Bacaan amin di situ ada hamzah, kita anggap sepele, tapi di situ ada kemuliaan. Amin. Ya, amin. Sering kan? Iya. Amin dibuat bagaimana cara pengucapannya. Sekarang baca doa. Oke lah kalau surat-surat yang lain nggak ada masalah kan? Mungkin kita jarang baca. Tapi kalau Al-Fatihah. Walaupun kita hafalnya bagaimanapun, ada adab ya cara membaca itu di hadapan Allah ya. Bukan main track. Memang Allah maha mengerti. Seberapa cepat pun kita mengucapkan Al-Fatihah, memang Allah maha mengerti. Tapi kita ini hati. Kita ini budak. Punya sopan santun terhadap Tuhan. Punya sopan santun terhadap Raja kita. Apakah hal itu sopan santun kita berucap kepada Tuhan kita? Apakah itu ucapan seorang abdi kepada hamba Buddha kepada Tuhannya? Nah, ini introspeksi ya. Nah, amin, min itu mim nun. Dari kata iman juga kan. Iman, aman, amin. Seseorang yang beriman, kalau dia melakukan sesuatu, aman. Amanah. Sesuatu jika telah amanah, dia akan mengamini. Dia akan menerima sesuatu yang baik. Jadi amin ini sebenarnya rekor terakhir hasil dari iman. Ya. Iman, aman, amin. Tidak ada rasa aman, tidak ada akan amanah kalau orang tidak ada iman. Kalau kita sudah merasakan amanah, kita sudah merasakan aman, baru kita bisa mengamini. Ini satu kata, rentetan satu kata. Tapi di sini saya cuma ingin buktikan bahwa huruf ini konsisten, ditaruh di manapun. Jadi, ini tadi asal katanya, minum. Nah, ini iman. Minum, suatu ketentuan, suatu informasi. Iman berarti, pertama, karena I, dia pakai langsung hamzah di bawah ya, ada alif tiga empat jenis alif ya. Ya, segala sesuatu, min sesuatu, awal, origin, original, ketentuan. Jadi iman adalah hal pertama. Hal pertama, sebelum lainnya ya. Hal pertama, segala sesuatu mengenai sesuatu kepada awal fitrahnya. Karena fitrah ini bisa berubah. Ketentuan bisa berubah. Iman adalah untuk mengenal ketentuan awalnya. Jadi, ketentuan awal dari sesuatu. Kita ditentukan lahir, anak-anak, dewasa, tua, meninggal. Ini fitrah. Tapi ada awal ketentuannya hakiki. Apa? Iman ini. Dari segala sesuatu aspek di semesta, awal ketentuan dari sesuatu, kita harus tahu ketentuan awal dari sesuatu apa. Sehingga kalau kita setelah mengetahui awal ketentuan sesuatu, dibolak-balik bagaimanapun, ditipu orang bagaimanapun, orang ngomong apa, kita akan paham, gila awalnya. Sehingga ada deviasi, ada penyimpangan, ada apa itu, kita langsung paham. Kalau kita mengetahui originalitasnya. Misalkan kita tahu sesuatu yang original. Oh, tablet yang original. Ini, speknya ini. Sehingga kalau ada orang ngomong, Pak, ini loh sama-sama Samsung, Pak, ini Nokia. Enggak, ini palsu. Karena apa? Karena kita telah tahu awal dari ketentuan, spesifikasi sesuatu ya. Begitu juga dengan iman ini. Kenapa ada alif di sini? Kalau enggak ada alif di tengah-tengah ini, berarti kita cuma pokoknya tahu awal ketentuan sesuatu. Tanpa harus tahu awalnya. Sorry. Kita hanya perlu pokoknya tahu ketentuan sesuatu. Tanpa harus tahu awalnya. Tapi enggak. Allah Maha Teliti, Maha Detail. Kata iman di dalam Al-Quran, ada alif di tengah-tengah. Jadi kita wajib untuk mengetahui data aslinya. Jadi siapapun yang ngomong, kita nggak akan bakalan tertipu kalau kita tahu data aslinya. Misalkan data aslinya satu Quran. Ada ulama, ada apa, ngomong apa. Buka aja Al-Quran. Oh, bleset lagi ngomong. Oh, bodoh persis. Ya udah. Karena kita tahu originalnya. Kenapa semua harus dibalikkan ke Quran dan hadis ya? Untuk cross-check. Dan semuanya akan balik ke iman. Jadi, kata iman adalah informasi, pengetahuan, keyakinan tentang sesuatu. Jadi pertama adalah informasi. Iman itu informasi tentang sesuatu. Jadi kalau kita iman pertama adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Adalah informasi segala sesuatu tentang Allah. Itu hal pertama. Lebih lanjut, iman kepada Allah, kalau kita sudah dapat informasi, berarti kita dapat pengetahuan. Iman kepada Allah dalam tingkat lebih lanjut adalah segala sesuatu pengetahuan mengenai Allah. Kalau kita sudah tahu mengenai Allah, lebih lanjut lagi, iman kepada Allah adalah kepercayaan kepada Allah. Jadi orang yakin itu ada urutannya. Pertama, tahu informasi. Kedua, akhirnya tahu ilmunya, pengetahuan. Baru boleh kita yakin. Jangan pernah meyakini sesuatu sebelum kita tahu ilmu. Jangan ngomong itu pengetahuan sebelum kita tahu informasinya. Ini yang dididik di dalam Islam. Jadi orang yakin itu adalah berdasarkan pengetahuan. Karena saya juga pernah dinasani. Pokoknya iman. Loh, iya iman. Tapi apa perbedaan dari ini ke ini? Pokoknya iman, pokoknya iman. Ada pokoknya iman. Ya akhirnya benar, agama apapun sama. Pokoknya iman. Karena kita nggak boleh berpikir. Agama apapun sama. Nggak beragama pun sama. Karena kita nggak boleh berpikir. Ternyata Islam lain. Islam melatih kita tidak boleh asal yakin. Kita harus tahu informasi. Dengan informasi kita berpengetahuan. Dengan pengetahuan, baru kita yakin. Jadi rukun iman, kalau rukun, rukun itu paket. Rok itu himpunan. Rok berbagai hal. Rok lingkaran, iya kan? Lingkaran berbagai hal juga bisa sebagai himpunan, kan? Kaf ditujukan kepada sifat, keutamaan. Nun, ketentuan, data informasi. Jadi yang namanya rukun adalah himpunan dari keutamaan-keutamaan sebuah informasi. Dana di sini rukun iman adalah sebuah paket informasi. Sebuah himpunan, sebuah paket. Jadi rukun iman adalah paket informasi tentang apa? Kalau rukun iman, iman kepada Allah adalah merupakan sebuah paket informasi mengenai Allah. Sifat-sifat Allah, bagaimana Allah itu semuanya balik ke Quran. Tapi kita bisa, terakhir adalah keyakinan mengenai Allah. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita harus mengetahui informasi. Apa aja kitabnya Allah? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kita nggak boleh ngomong, wah saya iman kepada kitab Allah, tapi kita sendiri nggak paham kitab Allah itu apa aja. Iman kepada malaikat, berarti kita harus tahu informasi mengenai malaikat. Malaikat itu apa sih? Dibuat dari apa? Tugasnya apa? Namanya siapa-siapa saja? Setelah kita dapat pengetahuan mengenai itu, baru kita boleh yakin. Kenapa kita harus tahu informasi? Kenapa kita harus tahu? Setelah itu kita yakin. Agar suatu ketika kalau ketemu, enggak kaget dan enggak salah menyebut nama. Karena ada suatu ketika, ada saatnya, ada masanya, kita akan bertemu dengan mereka. Nah, kita ngomong iman, tapi kita nggak tahu malaikat Jibril tugasnya apa, Israel tugasnya apa, selain itu keutamaan mereka apa aja. Jadi, kalau di sini iman tentang malaikat, berarti adalah informasi mengenai malaikat, pengetahuan mengenai malaikat, dan keyakinan mengenai adanya malaikat. Nanti baru lebih lanjut, malaikat itu dari kata mim, lam. Ada hamzah, ada kaf, ada ta' marbuto. Mal, mal, mim, lam, mal. Sesuatu yang bernilai. Harta, sesuatu yang bernilai. Malai, utama, utusan, pejabat. Malai itu di Quran artinya utusan pejabat. Nah, dari situ akhirnya kita tahu, oh, siapa sih malaikat? Ternyata adalah pejabat-pejabat atau utusan-utusan dari Allah. Tugasmu ini, sampaikan ke sana, ini sana. Kamu bagian zikir, kamu bagian sholat terus-terusan, kamu bagian tasbih. Sama sekali semua nggak boleh putus, harus melaksanakan. Ini rukun iman, nanti kita bahas satu ke satu. Nah, sekarang kita bahas ya ayyuhallazina amanu. Kalau iman tadi kita sudah tahu mengenai suatu informasi, suatu ketentuan, sebenarnya yang dipanggil di sini adalah hai orang yang punya informasi, hai orang yang punya pengetahuan, hai orang yang punya keyakinan. Kasarannya kalau kita berpengetahuan, hai orang yang punya otak. Kasar, kan? Jadi Quran itu memanggil hanya untuk orang yang punya orang punya otak, punya pengetahuan, otaknya nggak kosong. Jadi yang otaknya nggak pernah dipakai untuk ingat-ingat sesuatu, otaknya nggak pernah diisi sesuatu, Al-Quran nggak pernah manggil. Mungkin dipanggilnya ya ayyuhan nas ya. Tapi kita tahu kemarin ya ayyuhan nas tugasnya nggak terlalu berat kan? Wah itu lebih lenteng lagi, tugasnya sama dengan hewan. Suruh memperhatikan bapak ibunya, turunannya kan, dan makanannya. Singa juga memperhatikan makanannya, dia nggak mungkin makan rumput. Benar, karena dia sama dengan insan, fisik aja. Sapi juga gitu, dia pasti makan rumput, makan tumbuh-tumbuhan. Dia nggak makan ini. Jadi sama tugasnya al-insan dengan tugasnya hewan itu sama. Begitu ya ayyuhan nas harus lebih tinggi. Makanlah sesuatu yang halal dan baik. Kita sudah mikir kan. Terus suruh memperhatikan kita diciptakan dari apa, asalnya dari mana, nah, balik ke mana, kita punya Tuhan, namanya siapa, kita punya musuh, namanya iblis. Hati-hati di situ, bapak ibu kita dulu sudah dikeluarkan dari surga gara-gara itu. Nah, sekarang lebih baik, tinggi lagi. Orang-orang yang otaknya kepake. Nah, karena ya amanu, otomatis di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang untuk berpikir. Ya. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Nah, sekarang kita... Terakhir ya, masih dikasih embel-embel. Agar kamu bertakwa, agar kamu berpikir, agar kamu merenung. Semua balik ke informasi, ke pengetahuan. Jadi di sini, hebatnya Al-Quran, secara hierarki, akhirnya kita bisa bedakan siapa diri kita untuk saat ini dan mau kemana di diri kita untuk ke depan. Dan kalau kita ketemu orang, oh ini insan, oh ini nas, oh ini amanu, oh ini ya baru nanti oh ini mutakin. Tapi kita hati-hati di sini, kita nggak membahas kolbu ya, kita hanya membahas parameter keilmuan ya. Orang yang berpengetahuan oke. Tapi apakah setelah orang itu berpengetahuan, dia yakin benar terhadap pengetahuannya? Oh, alam. Yang tahu hanya orang tersebut dan Allah. Sama dengan nanti pada waktu kita belajar mutakin secara parameter. Secara keilmuan, kita sudah masuk kategori mutakin. Tetapi apakah kholbu kita sudah benar-benar bertakwa? Oh, alam. Jadi itu bukan tugas kita, bukan tugas keilmuan untuk membahas hal tersebut. Itu sudah balik ke diri sendiri semua. Karena ilmu itu hanya membahas sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang nggak ada parameter ukuran, nggak bisa masuk ke kategori ilmu. Dan ternyata orang itu paling senang masuk ke kategori yang nggak bisa diukur, dan dia bilang itu ilmu. Jadi enak, setiap orang bebas ngomong. Sehingga satu ngomong gini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, mana yang benar, Allah alam. Karena di situ nggak ada parameter. Kalau kita ketik ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, keluar luar biasa banyak. Dapat apa kita kalau nggak dapat penting. Nah, tapi di antara 900 ini ternyata ada keteraturan. Maksudnya keteraturan di depan ayat atau suatu kata-kata tertentu yang konsisten tetap sehingga itu bisa kita kelompokkan, sehingga dengan kelompokan tersebut sehingga akhirnya dia membuahkan sebuah jalan cerita atau sebuah pengetahuan bagaimana sih untuk menjadi seorang yang beriman. Saya jamin jauh lebih sulit daripada Anas kemarin. Nah, ini ada saya rangkum. Jadi ada beberapa kode kalimat. Pertama ini kutiba. Jadi untuk orang iman ada kata kutiba dari kata kataba. Kataba itu bahasa awalnya diartikan tulisan. Tulisan. Tempat menulis maktab. Mimkan sesuatu, suatu tempat, bisa dorof makan, dorof zaman, kata keterangannya. Perpustakaan yang banyak tulisan, itu maktaba. Enaknya bahasa di situ. Mubin, bayan, sesuatu tak ada urutannya. Nah ternyata kalau kita artikan huruf, diwajibkan, kutiba alaikum usiyam. Kenapa kok jadi diwajibkan? Ditulis, telah tertulis. Sudah menjadi sebuah ketentuan, sebuah tulisan, sebuah memorandum, sebuah perjanjian, MOU. Ya ayolatimanu kutiba alaikum. Sudah merupakan sesuatu tertulis. Sudah merupakan sebuah perjanjian, sudah merupakan sebuah aturan yang tertulis. Maka ditafsirkan sebagai diwajibkan. Karena banyaknya surat ini, jadi kita nggak boleh nanti kalau kita keluar ayat ini, kita hanya berpegang ke ayat itu ya. Korelasi ayat tersebut banyak, jadi kita, wah aku pokoknya ke ayat ini. Wes bener, nggak boleh, nggak bisa. Nah ini, yang diwajibkan ternyata satu, kisos, kedua, puasa. Membalas sesuatu dengan seimbang. Khauf, cermin. Shad, tunduk. Mencerminkan shad dengan shad. Inilah kisah. Khauf, shad, shad. Mencerminkan shad dengan shad. Jadi shad sama dengan shad. Jadi kalau kita disakiti, balasnya tidak boleh lebih. Harus equal, sama. Cuma ada yang lebih tinggi daripada ini, kalau kita memaafkan, itu jauh lebih baik. Tapi bagi yang nggak betah, nggak canggup, karena memaafkan itu aufu, sebuah kebaikan yang setelah sempurna. Ya. Jadi, hanya orang-orang kebaikan yang telah hampir mendekati sempurna yang bisa memaafkan. Kalau belum, karena itu susah, ini, kisah saja dulu. Kedua, puasa. Tapi bukan hanya ini aja ya. Nanti ini kata kutiba. Ini untuk kata kutiba. Dan larinya adalah untuk bertakwa. Jadi dari amanah ini kita langsung nanti bypassnya untuk mutakin. Karena kemarin pada waktu ditutup untuk insan pun kita disuruh pakai akal. Anas pun untuk yang bertakwa, apa untuk pengetahuan, Bani Adam untuk bertakwa. Jadi semuanya untuk menuju ke mutakin. Nah ini, di sini maka barang siapa untuk memaafkannya, cara yang baik. Dan yang sudah dimaafkan juga harus tahu diri. orang tersebut, kita salah misalkan. Harusnya dikisos. Kita tahu, karena kita telah berbuat sesuatu, harus kita dibalas. Ternyata oleh sesuatu orang tersebut, kita dimaafkan. Ternyata apa yang diajarkan? Kalau kita sudah dimaafkan karena kesalahan kita, jangan lupa untuk membawa buah tangan ya. Ada sesuatu untuk sebagai penerusnya ya. Di sini untuk membayar jihad atau fidyah yang baik. Jadi saling mengerti ya. Kita berbuat salah, kita sudah dimaafin, nggak jadi dikisos, seyogianya kita membayar jihad atau membawa sesuatu yang untuk menyenangkan orang yang telah memberi maaf. Demikian suatu keringanan dari Allah. Dan semoga itu menjadi rahmat. Sehingga akhirnya memaafkan juga senang. Dan kita yang dimaafkan juga senang. Jangan acuh tak acuh. Bapak, sepenting mesti sepura. Kak ngurus. Bukan, Islam gak mengajarkan semacam itu. Islam mengajarkan sebuah sopan santun. Islam jadi, mengajarkan adab-adab yang bagus. Ya. Santun yang kayak asuransi itu benar juga berarti ya. Ya, cara biasa kayak gini kan benar juga kan, dari pihak yang punya kayak maskapai itu kan, bagi pemberian maafnya kan gak... Itu telah diatur sebuah sistem kenegaraan. Sehingga kalau sesuatu berbuat salah, daripada pemilik perusahaannya dikisos, dibunuh bareng-bareng oleh orang satu pesawat gara-gara pesawatnya jatuh, hukum kenegaraan mengatur insuran. Tetapi dianggap kita sudah memaafkan hal tersebut. Sehingga dari sana pun memberikan sebuah diat, fidyah, atau sebuah pemberian, ambilkan ke Asia ini. Satu orang 2M. 1,25. Ya. Ambil 2M. Total 1,25. Terserah, ya. Itulah. Sehingga sesuatu pemberian tersebut berprinsip harusnya layak. Memberi pun diat juga jangan asal memberi. Allah memberi ketentuan yang baik dengan cara yang baik. Ada cara yang baik ya. Halus pokoknya kayak iya. Jangan. Mungkin bukan sebuah materi, besarnya materi atau sesuatu yang berkesan bagi orang yang telah memberikan maaf. Ini perintah wajib untuk orang-orang yang punya otak. Orang-orang yang punya pengetahuan. Tapi kalau kita nggak punya malu, kita nggak punya otak, ya dianggap kita nggak beriman. Nggak wajib ini. Jadi ini untuk wajib ini bagi orang yang berpengetahuan. Enak ya, kurang ngomongnya. Kalau otak kita kepake, wajib ini. Tapi kalau kita nggak pakai otak kita, ini nggak wajib. Mau dimaafin, nggak dimaafin, terserah. Kita mau nyakitin orang, nggak nyakitin, ya terserah. Kita mau balas, nggak balas, terserah. Kita sudah dimaafin, dibaikin orang. Kita mau tetap jahat juga, terserah. Tapi bagi yang punya otak, bagi yang mempergunakan otaknya, Islam ngasih cara. Kalau kita sudah dimaafkan orang, tolong berbuat baik, memberi sesuatu yang ke orang itu, supaya dia juga senang. Terus juga berpuasa. Untuk yang beriman, ini herannya. Kenapa wajibnya kok berpuasa? Secara keimanan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Secara amal soleh, puasa itu hubungannya dengan perasaan, dengan rohani. Kenapa yang ditulis di kutiba sini adalah untuk orang yang kisos dan orang yang berpuasa. Ini ada korelasi di sini ya. Orang kisos itu untuk melegakan hati ya. Gak ada ganjelan ya. Wes tak balas kalau kapok lah. Lego wes. Enggak, saya maafkan dia. Karena dia mungkin gak dengar ya. Ternyata sana sama juga. Yang sini memberi maaf, yang sana juga berusaha menyenangkan. Kedua, kok berpuasa? Apa korelasi orang orang beriman kutibanya diwajibkan kehubungannya dengan rohani. Karena berpuasa pun yang diatur kan nafsu, syahwat, perasaan. Kalau ini untuk nggak tahu ayat atau apa ini, tapi saya anggap untuk endingnya. Karena untuk level beriman, disinilah untuk orang diuji. Jadi kalau kita masih masuk level iman, di situ tempatnya ujian. Kalau kita sudah nggak mau diuji sama Allah, keluar dari level iman ke level mutakin, tapi lewat level muklisin. Muklisin, jadi muslim yang muslim, muslim yang mukmin, muslim yang muklisin, muslim yang mutakin. Kenapa kita disuruh hubungannya dengan puasa dan melegakan hati? Karena di sini tempatnya ujian. Kalau kita nggak mau diuji, selesaikan level mukmin, langsung lari ke muklisin. Ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, nggak ada ujian. Kenapa ikhlas? Orang lain nggak begitu ujian. Bagi orang muklisin, muklisin, ini bukan ujian. Ya sudah, Allah memang menentukan nangis seperti ini. Amin. Orang yang menerima ketentuannya, ada beban? Enggak. Kenapa? Orang itu telah melatih siamu. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumus siam. Kata siam, puasa, sot, ya, mim. So, tunduk, menundukkan, ya, gejolak, gelombang, kehidupan, min sesuatu. Jadi orang yang berpuasa, orang yang siam adalah orang yang menundukkan gejolak dirinya. Gejolak sesuatu. Nah, orang yang bergejolak itu biasanya orang yang diuji. Orang yang merasa diuji. Baik diuji dengan kesusahan maupun diuji dengan kesenangan. Wih! Untuk gede sebenarnya dong buat ujian. Habis dapat besar apa yang dia kerjakan? Membeli sesuatu yang nggak boleh dibeli kan kadang-kadang? Atau susah? Aduh, hancur aku mati aku ini. Nah, ternyata semua itu pengendaliannya ada di siam, puasa. Kalau kita sudah bisa berpuasa yang benar. Makanya rukun Islam kan ada lima kan. Islam dari kata salam, karena ditambah alif berarti paling salam, paling selamat. Rukun Islam ada lima, rukun keselamatan ada lima. Rukun keselamatan pertama, secara iman kita baca dua kalimat syahadat. Secara amal soleh, jaga mulut. Jadi kalau kita baca surat kalimat apa, baca dua kalimat syahadat, tapi kita nggak jaga mulut, kita cuma iman tapi nggak amal soleh. Allah nggak ngitung, minggir. Keselamatan yang kedua, sholat. Apa? Pergerakan. Diawali dengan takbir, diakhiri. Kalau pengen selamat, nomor dua, jaga tingkah laku kita. Pertama, jaga mulut. Nggak percaya, coba tes. Keluar, berbuat baik, sumbang orang yang banyak, habis itu mulutnya keluar yang gak karuan. Habis. Dan hancurnya agama orang Nasrani. Karena cuma mulut. Amal solehnya dia bagus. Dia juga berilmu, dia juga kasih sayang terhadap orang lain, dia juga berbuat baik, amal solehnya bagus. Hancurnya di mana? Mulut. Karena mulutnya dia telah berucap, Tuhan itu tiga, tiga jadi satu, satu jadi tiga. Cuma gara-gara mulut. Coret. Tingkat keselamatan pertama adalah mulut. mulutmu adalah harimaumu. Itu Islam ngajarkan di situ. Rukun Islam 5. Pertama, kalau ingin selamat, jaga mulut. Selamat di dunia maupun di akhirat. Orang Nasrani enggak selamatnya cuma gara-gara satu, mulut. Dia berani berucap 3113. Ini pun orang matematika juga pening. Malaikat juga gitu, enggak kesampaian. Dan simbolnya dot. Simbolnya nyimpang. Dot. Simpangan. Yang enak-enak. Karena dot itu sesuatu yang warna-warni, sesuatu yang menyenangkan, banyak macam, tapi sesuatu yang menyimpang juga. Maka jangan-jangan sesuatu yang dot, itu mesti banyak macam. Dengan banyak macam kita sering cepat lupa, dolin. Dengan lupa kita akhirnya tersesat. Jadi sesuatu yang dot, yang dolin, ya kita wajar-wajar saja kalau mereka kelihatan menyenangkan, kelihatan uji, asik-asik. Dalam Islam, so, jenuh, bos. Enggak. Tapi yang sesuatu yang dot, kalau kita fak, kita transpose ya, bisa menjadi shot. Sesuatu kesenangan, kalau kita tujukan untuk Allah, itu juga menjadi sesuatu yang shot. Bagus. Jadi, kalau kita tahu rahasianya, Islam enggak melarang kita untuk apa, menikmati dunia ini ya. Jadi ini, untuk orang beriman, siap-siap masuk level mukmin, siapkan hati selebar langit dan bumi. Coba, isinya nanti ketik untuk kata beriman. Di dalam Al-Quran isinya perintah semua. Jangan kau berkata beriman sebelum diuji. Jangan kau gini, orang beriman, orang gini, orang beriman. Kalau enggak mau ujian, keluar dari level mukmin. Segera masuk ke level mukhlisin. Ikhlaskan. Dapat ya alhamdulillah, enggak dapat ya alhamdulillah. Jadi ikhlas. Ikhlas kan? Jadi enggak ada ujian. Nah, setelah ikhlas kita bisa melatih. Bisa melatih dari rohani kita. Disitulah kita mulai siap-siap untuk masuk ke level mutakin. Pengendalian dari dalam internal. Nah, untuk kedua, mulai diingetin. Hai orang-orang beriman, apabila titik-titik-titik seperti ini, apabila di aturan, mulai aturan. Aturan ilmu pengetahuan ya. Jadi untuk orang yang dianggap berpengetahuan di dalam Islam, banyak yang harus dia pelajari. Karena di Islam, apapun yang kita lakukan dianggap tidak sah, tidak dihitung, jika tanpa ilmu. Jadi disinilah Islam mulai melatih seseorang untuk menjadi orang yang beradab, orang yang berbudaya, orang yang apa ya, modern, beretika. Jadi jangan salah paham ya. Orang modern itu orang yang beretika, orang yang mengerti adab sopan santun. Bukan orang yang gak tahu aturan, bukan orang yang gak tahu sopan santun. Karena ini sering dibalik. Kita lihat, wah orang hura-hura, teriak-teriak, nggak, wah modern, canggih, orang nggak pakai baju, orang nggak pakai ini, baju nggak pantas, modern, bukan itu. Orang modern adalah orang yang beretika, orang yang punya pengetahuan, orang yang beradab. Kalau lebih mudahnya mungkin orang yang mengetahui sesuatu pada tempatnya. Iya, sesuatu pada ketentuannya. Ya minum itu lagi ya. Sembilan mendidik. Nah ini. Jadi kita tadi udah apa yang diwajibkan untuk orang beriman. Ya. Kutiba. Ini baru ayat permulaan ya, bukan keseluruhan. Pertama, siapkan kontrol dari rohani, kontrol dari perasaan, kontrol dari nafs, kontrol dari syahwat. Ini untuk masuk ke level iman. Karena kalau kita nggak bisa masuk ke level ini, berat untuk menjadi mukmin. Berarti masuk ke langit malaikat. Level mukmin harus menyiapkan. Karena apa? Kita harus belajar. Kita harus gini. Kalau kita nggak iman, kita nggak, kalau kita nggak meluaskan dada kita, kita nggak mungkin mau mempelajari hal-hal seperti ini. Untuk ya, masuk ke level kita memasuki dunia malaikat, mengontrol nafsu kita bahkan mungkin menghilangkan nafsu kita. Ini bedanya. Kalau malaikat nggak ada yang perlu dikontrol, karena malaikat itu seperti ROM, kalau komputer read only memories. Iya, soalnya itu ya itu bisa. Tapi beda dengan manusia. Manusia ini bukan ROM, tapi mikroprosesor. Dia punya ada ya dan tidak. Ada segi empat kalau flowchart. Ada gini. Malaikat nggak ada ini. Malaikat cuma jalur data, proses, data, proses, data, proses. Manusia ada kok, ya dan tidak. Iya, maksudnya kan menuju dari level dari iman lompat ke mukrizin dan mutakin kita. Korelasinya kan seperti itu. Sehingga apa? Dia sudah tidak punya kasarannya, kandilakin, kandilakin, pokoknya sama dengan malaikat yang di hati dan rasa sesuai ketentuannya. Tau. Boleh dikata semacam itu. Tapi di sini dituliskan seperti ini agar orang itu bisa seperti malaikat, ya kasarannya. Tapi dia juga harus ingat bahwa di dunia ini akan selalu menggempur dia dari semua sisi. Ya, saya bahasakan nggak punya hati, ya. Artinya nggak punya hati gini. Sesuatu terjadi yang buruk, dia sudah enggak memang ketentuannya, nggak mikir sudah. Oh enggak, beda. Kalau sesuatu terjadi buruk bagi orang beriman, satu, memang secara nurani hati, kenapa hati yang dipikir ya, yang ditulis, suruh puasa, dia menerima ketentuan tersebut. Tetapi secara pengetahuan ya, dia mencari sebab. Kenapa saya kok seperti ini? Misalkan dalam bekerja, saya dalam satu kuartal, ternyata saya rugi. Karena saya dilatih untuk berpuasa, saya menerima kerugian tersebut. Ya wis, ini memang rezeki Toto Allah. Itu secara ini. Tapi secara ini, min dan nun, kenapa saya kok rugi? Di mana letak kesalahan saya kok saya rugi? Ini orang beriman. Nah, kenapa rohaninya kok disuruh puasa? Akan kita nggak stres, akan kita nggak stroke, akan kita nggak pening, akan kita nggak sumpek. Ya, saya tahu keuntungan sekian ini Allah yang menentukan. Tapi kenapa keuntungan kok sekian, kok tidak sekian? Berarti ada kesalahan di sini. Cari, ini orang beriman. Beda dengan malaikat. Jadi manusia ini lebih kompleks. Sebagian ya, kita masuk ke level malaikat. Mengikhlaskan semua. Makanya begitu malaikat sudah jadi manusia, hancur. Karena dia cuma itu aja. Lah, ini jauh lebih tinggi. Nurani kita, rohani kita, disuruh untuk malaikat, agar apa? Agar kita legowo dan bisa berpikir panjang. Tetapi, jasmani kita, suruh memikirkan suatu pada ketentuannya. 2 + 2 = 4. Kok bisa ini hasilnya kita kok 3? Kita sudah punya manajer, kita sudah punya ini, kita anak buah ini, mesin yang kok bisa kita masih gak memenuhi target? Harus dicari. Itu orang beriman. Tapi secara rohani, ya wis, ini memang rezeki di Toto Allah. Amin. Enteng kan? Disitulah nikmatnya jadi orang beriman. Rugi ya disyukuri aja. Rugi syukuri aja bangkut suwi-suwi. Tapi gak mikir. Gak mikir? Gak mikir. Rugi, amin. Ya weh. Kalau memang amin. Iya. Allah memang menentukan. Dan total. Amin mana ya? Beriman. Saya mengamini. Ini memang rezeki dari Allah sekian. Tapi kenapa kok bisa ditentukan Allah sekian? Nah, pasti ada sebab. Orang beriman. Itu orang beriman. Tahu ya, jadi. Nah, di sinilah kalau untuk mencari sebab sesuatu dibutuhkan kemampuan berpikir. Ini masuk level orang beriman, memakai otak untuk berpengetahuan. Level ini level-level untuk kita berusaha untuk cerdas ya, sebelum masuk ke level lebih tinggi lagi. Lah, iman kepada Allah berarti bagaimana kita bisa bersikap cerdas kepada Allah. Terakhirnya di situ. Bersikap cerdas kepada Allah. Oh, Allah nentok no, ini pahalanya 10, ini 1000, ini 2000, apa sih 10, langsung pukulnya 2000. Kita cerdas ya, dengan Allah. Pinter dari situ ini. Gak kesel-kesel itu ya kan. Atau cerdas di hadapan Allah. Allah itu sopo, aku ini sopo. Cerdas. Dia bisa membaca dirinya dia. Aku ini hamba. Orang itu tuan. Rajaku. Oh, berarti aku harus sopan. Ini orang iman. Orang yang cerdas. Bukan orang yang amin-amin. Salah takkan naik. Mau cocok wapet. Iki cepat. Anu cepat. Apakah orang itu cerdas? Enggak. Nah, makanya di sini kan. Akhirnya tingkat keimanan ini bertahap ya. Nah, ini bisa naik turun kan. Kadang-kadang kita selat. Wah, api, pas ke susu, ini Allah salah ke susu, di situ lagi kita turun. Tapi ternyata pengaturannya di dalam sini kan. Pada waktu kita tergesa, ada kepentingan lain atau apa. Sehingga pada saat kita mau mengalahkan salat kita bisa ngomong. Tak suek no pisan, gak usah digarap. Sekalian. Ya. Itu berarti kita bisa kontrol. Tapi memang gak semudah itu ya. Untuk menjadi orang beriman tidak semudah itu. Maka jangan kita mengatakan beriman sebelum kita diuji oleh Allah. Karena apa yang kita ketahui nanti itu diuji. Kita udah tahu. Allah nguji. Bisa gak kita ngamalkan? Baru kita dapat poin. Nah, kita injak sedikit. Oh ya, apabila ya Allah silamu iya. Yang keluar urutnya ternyata Al-Baqarah 282. Ini masalah muamalah, masalah perdagangan. Jadi hey, orang-orang beriman, apabila kita dagang ya, pertama paling menarik kan ini memang. Makanya pertama keluar ayat ini. Ayat paling panjang tebingnya ini. Jadi kita suruh mencatat, kita suruh ini. Kedua, apabila ya orang-orang beriman, apabila kita berjuang di jalan Allah, maka telitilah. Dan janganlah kamu mengatakan orang beriman salam kepadamu, kamu bukan orang mukmin. Jadi kalau kita, itu tadi kan, berdagang di dunia, muamalah. Nah, ayat kedua, apabila kita berdagang di jalan Allah, berjuang, istilah jihad, kita disuruh teliti. Nggak boleh ngawur. Kadang-kadang kalau orang udah jihad di jalan Allah ini, ngebiahuyah ya, kasarannya. Jadi kita suruh teliti benar. Kita nggak boleh ngantem orang yang sudah berucap ini, hanya untuk bermaksud lainnya. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Jadi kita tadi masuk pertama ke kutiba dulu. Jadi apa yang diwajibkan pertama untuk orang beriman. Setelah itu kita nanti masuk apabila bagaimana orang beriman itu bersikap untuk situasi-situasi tertentu. Kita teruskan untuk ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.